Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu amma ba'duh. Mangge ante ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini dengan rahmat Allah kita bisa kembali lagi bertemu karena kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu masih diberikan kepada kita. Nah, sebuah nikmat ini patutlah untuk kita syukuri karena itu masih kita dapat nikmati. Sehingga usia kita pun, pekerjaan-pekerjaan kita pun masih bisa diselesaikan dengan baik. Alhamdulillah, kembali di acara Siroh, Siraman Rohani. Kajian Siroh ini mengupas masalah-masalah di seputar agama Islam, tentu bersandar kepada Quran dan Hadis. Baik Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu setiap pertemuan saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Ustadz Haji Yusuf Lauma LC, Dai Kota Palu. Kita menyapa kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari kajian ke kajian kita masih diberikan nikmat. Nikmat ya, untuk masih bisa senyum. Alhamdulillah. Iya, dan nikmat untuk masih bisa bertemu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi, Pak Ustadz berimbah karibah. Alhamdulillah, nabelo belo. Ya. Nabelo belo. Nabelo belo mumi. Iya. Iya iya. Berimba kareba kumiu. Alhamdulillah, kareba nabelo mumi. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mangge Ante Ina yang di rumah juga dalam keadaan sehat walafiat, ya, segar dan bisa menjalani aktivitasnya, ya, ya, ya, terutama memenuhi hak-haknya. Ya, hari ini. Hari ini. Hari ini kita harapkan bahwa Indonesia sedang dalam sebuah proses. Ya. Dan kita berdoa kepada Allah, ya, semoga dalam masa peralihan daripada penguasa ataupun yang terpilih atau kembali dipilih, ya, selalu dalam keadaan aman, tenteram. Ya. Segala persoalan barangkali diselesaikan dengan musyawarah. Musyawarah. Ya, ya, ya, ya. Baik, Mangge Ante Ina yang dirahmati Allah, itulah doa dari Pak Ustadz untuk Kak Komiu dan kita-kita semua. Semoga calon-calon yang akan menjadi pilihan-pilihannya Komiu ini adalah calon-calon terbaik anak negeri yang dimiliki oleh bangsa ini. Amin. Amin. Baik, Mangge Ante Ina, kaitannya dengan pemilu dan tema kita hari ini besar juga kaitannya ini, bahwa sebagai masyarakat, ya, sebagai orang yang hidup dan menghirup udara di Indonesia ini, kita kadang-kadang diuji. Sejauh mana kecintaan yang kita miliki, kecintaan kepada negara ini, apa yang bisa kita berikan, tentu adalah karya-karya yang kita miliki. Rasa nasionalisme, nasionalisme ini tentu adalah bagaimana kita sebagai masyarakat memberikan rasa penghargaan kita kepada negara kita ini sebagai rasa cinta terhadap tanah air. Tapi kadang-kadang rasa cinta tanah air ini hanya sekali setahun misalnya. Iya, iya. Hanya pada momen-momen hari tertentu misalnya. Iya, baru kelihatan aku cinta Indonesia. Iya kan? Ya. Kalau dengan Pak Ustadz, aku cinta Pak Ustadz karena setiap hari ada di hatiku. Ah, masya Allah. Mudah-mudahan Allah selalu mencintai kita. Amin. Mangge Ante Ina, karena kita dikumpulkan dalam mencintai Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin, amin, amin. Baik, Pak Ustadz, kita langsung saja. Bagaimana rasa cinta ini tentu digambarkan sesuai ajaran kita, di mana kajian kita adalah kajian terhadap nasionalisme seseorang. Sering kita mendengar kata nasionalisme, tetapi sesungguhnya nasionalisme yang bagaimana kita ini? Tafadhal Pak Ustaz. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mangge Ante Ina rahimakumullah. Tentu setiap kita memiliki tanah air dan bangsa. Dan dimanapun bangsa dan tanah air, seluruh permukaan bumi ini semuanya adalah bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hadir di atasnya sebagaimana Allah Taala sampaikan kepada para malaikat, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kami akan jadikan khalifah, pemimpin, ya, orang-orang yang akan memakmurkan bumi tersebut. Dan kita dimanapun bumi tempat kita berpijak, di situ pula langit kita junjung, kata pepatah mengatakan. Dengan demikian, dimanapun bumi tempat kita berpijak, disitulah kita makmurkan dengan ibadah kepada Allah Ta'ala dan menjaga keamanan serta mencari rezeki yang halal. Maju atau berperadaban sebuah bangsa diukur dengan ukuran yang sangat sederhana. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa disebut makmur suatu negeri bila mana dua syarat dipenuhi. Apa itu, Pak Ustaz? Syarat yang pertama adalah syarat aman. Syarat yang kedua mudah serta murah mencari rezeki. Murah dan mudah mencari rezeki. Ayatnya adalah ketika Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah, tanah yang tandus Makkah. Tapi apa doa Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim? Ij'al hadzal balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini aman. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan berikanlah pula penduduknya buah-buahan serta makanan. Padahal daerah tandus. Tapi negeri itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang baik serta diampuni oleh Allah Ta'ala serta murah rezeki. Dengan juga adanya aman di dalamnya. Allah Ta'ala menggambarkan orang-orang Quraisy. Kata Allah, kenapa orang Quraisy tidak bersyukur kepada Allah dan menyembah Allah, mengikuti Rasulullah? Bukankah ada dua nikmat yang diinginkan oleh seluruh penduduk dunia yang ada sama orang Quraisy? Kata Allah Ta'ala, ya li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wassayf. Saya tidak akan terjemahkan seluruh dari ayat ini, tapi syahidnya ataupun keterangan yang bisa diambil dari ayat ini, ketika Allah Ta'ala berfirman, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Orang-orang Quraisy itu Allah Ta'ala beri makan mereka supaya tidak lapar, dan Allah Ta'ala berikan mereka keamanan supaya mereka tidak ketakutan. Nah, kehidupan bernegara, kehidupan berbangsa itu bisa menjadi tentram dan aman bila mana negeri itu aman, tidak ada ketakutan, dia tidak khawatir nanti tertembak ataupun ada orang yang mengambil hartanya. Itu negeri aman. Bahkan salah satu syarat bahwa negeri itu banyak investor masuk, kalau keamanannya tinggi. Makanya alhamdulillah kota Palu juga ini saya melihat bahwa salah satu simbolnya adalah safe. Artinya green, kemudian clean, dan juga safe. Artinya aman. Juga aman. Nah, negeri yang aman ini kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sebelum beribadah kepada Allah, salah satu syarat dalam beribadah itu aman. Aman. Walaupun kita banyak duit, tapi kita tidak bisa melaksanakan haji kalau negeri kita sedang berperang. Atau negeri Makkah ataupun perjalanan yang kita akan lewat ke sana sedang berperang. Jatuh kewajiban itu. Sholat berjamaah menjadi tidak wajib. Menjadi bahkan sholat 4 rakaat menjadi dikasar menjadi kalau keamanan tidak ada. Betul. Namanya sholat khauf. Nah, oleh karenanya kewajiban kita sebagai warga negara memelihara keamanan dan mensyukuri kepada Allah dengan nikmat aman itu. Kemudian yang kedua, berdasarkan ayat tadi bahwa negeri yang diberkahi menjadi darussalam, negeri yang selamat, negeri yang aman, apabila juga di negeri itu murah serta mudah mendapatkan rezeki. Jadi masya Allah, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang mudah di dalamnya para anak-anak bangsa mencari rezeki. Betul. Kemudian juga terjamin hak-hak mereka, keamanan mereka, dimanapun mereka berada. Yang kadang-kadang membuat negeri itu menjadi rasa tidak aman juga kadang-kadang dari pemberitaan. Di mana dikatakan di sana misal sekian korban padahal belum ada apa-apa. Oleh karenanya memang dalam kasus-kasus seperti itu, dan ini fikih membaca media. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Qur'an, "Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Kalau ada orang yang bawa kabar, orang yang bawa kabar gembira ataupun kabar kefasikan, maka hendaklah cross check. fatabayyanu. Jangan langsung mengambil tindakan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya cinta tanah air dalam Islam ini, ya, walaupun memang hadis yang sering orang angkat hubbul watan minal iman, cinta tanah air sebagian dari iman, sebenarnya itu hadis itu maudhu. Maudhu. Apa itu hadis maudhu? Hadis itu terlalu palsu. Oh, hadis itu terlalu palsu. Iya, maudhu. Sehingga tidak cocok bahwa Rasulullah mengatakannya. Namun, kalau kita melihat riwayat-riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa beliau sebenarnya adalah orang yang sangat cinta terhadap tanah airnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, dan yang meriwayatkan ini adalah Abdullah bin Adi. Ketika Rasulullah berhijrah, itu pindah dari Makkah ke Madinah. Terpaksa beliau harus tinggalkan itu tanah air. Apa doa dan apa perkataan Rasulullah waktu tinggalkan Makkah? Tinggalkan Makkah. Innaki la khairul ardillah. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik bumi Allah. Wa ahabbu ardillah ilallah. Dan engkau adalah sebaik-baik negeri yang Allah Subhanahu wa taala juga cinta. Walau la anni ukhrijat minka lama kharajtu. Seandainya aku bukan karena diusir dari negeri ini, aku tidak akan tinggalkan engkau. Dan di sini juga kita melihat bagaimana perasaan Rasulullah ketika Waraqah bin Naufal, paman daripada sepupu daripada Khadijah, memberitahukan pada Rasulullah, kalau engkau nanti jadi Rasul, orang akan mengusirmu dari kampungmu. Oh, sudah ada tanda-tanda. Itu di awal-awal Rasulullah menerima wahyu. Apa kata Rasulullah? Au mukhrijiyahum? Apa mereka mau mengusirku dari negeri yang aku cintai ini? Ini mangke anteina bahwa mencintai negeri ini, ya mencintai tempat tinggal, tempat kita dilahirkan, ya memakmurkannya, merupakan hal yang tidak bertentangan dengan Islam. Maka jangan benturkan bahwa kalau menjadi orang Islam tidak nasionalisme, tidak cinta tanah air, tidak ada ya orang yang sangat cinta terhadap tanah airnya, ataupun sangat nasionalisme, kecuali para ulama. Kita melihat siapa yang berjihad membela negeri misalnya Libya dari penjajah ya Prancis atau Italia pada saat itu. Umar Mukhtar seorang ulama. Dan kita melihat siapa yang memperjuangkan Indonesia merebut kemerdekaan. Tidak usah disebutkan, tapi seluruh foto-foto pahlawan yang dipajang di sekolah-sekolah, sebagian besar mereka adalah para ulama dan guru-guru ngaji kita. Dan guru mengaji. Iya, bahkan Panglima Jenderal Sudirman adalah seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah. Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, semua mereka memiliki kecemburuan terhadap negeri. Satu jengkal pun tidak akan mereka berikan kepada orang yang mau merusak negeri ini. Itu salah satu kecintaan. Oleh karenanya, di zaman peperangan, kewajiban daripada para ulama tentu mengusirnya dengan cara jihad. Tetapi di kala aman seperti saat ini, kewajiban kaum muslimin adalah menjaga keamanannya. Kemudian mengisi kemerdekaan ini dengan kemakmuran serta manfaat positif kepada penduduknya. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al mu'min lil mu'min, seorang mu'min dengan mu'min yang lainnya, kal bunyan seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dah. Yang satu memperkuat yang lain. Tentu seperti mangge, bisa berbakti ataupun mengisi negeri ini, memakmurkan negeri ini. Dengan artinya dengan menyiarkan atau broadcast hal-hal yang positif. Tips dan bagi para ustaz barangkali membina moralnya. Bagi para dewan barangkali yang sudah yang berdebar-debar saat ini barangkali. Iya, dipilih ataupun tidak, tentu kewajiban mereka juga dalam mengawal negeri ini. Betul. Dengan memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya buat penduduknya di negeri ini, di antaranya kaum muslimin. Baik, Mangge Anteina, rasa kecintaan kita tentu berbeda rasanya kalau kita kembali kepada di zaman-zaman seperti yang disebutkan Ustaz, bahwa para ulama, para pejuang-pejuang kita tentu berjihad dengan kata Allahu Akbar. Nah, hari ini bagaimana mengisi kemerdekaan itu? Tentu rasa kecintaan kita ini adalah diletakkan kepada bagaimana kita mampu merubah pola

Walaupun dia tersesat jalan berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya, ujung-ujungnya dia rindu dan pulang ke kandangnya. Hmm. Ya, kita pun mungkin punya kambing, ya, punya hewan peliharaan yang sudah lama dari kecil ada di situ, pasti ya pulang. Pulang. Subhanallah, di Inggris itu ada sebuah ikan salmon kalau tidak salah. Ikan salmon. Iya. Ya. Dia pergi berenang sampai ke samudera, melintasi ya, melintasi samudera. Ya, ya. Ujung-ujungnya dia pulang di situ, ya, di akhir masa tuanya atau masa akhir masa hidupnya. Iya, iya, iya. Ya. Ini menunjukkan tanah airnya dicintai, hatta hewan mencintai. Iya, iya, iya. Ya. Demikian juga dengan burung. Aha. Bahkan di Indonesia ini ada pepatah, ya, setinggi-tingginya bangau terbang, ya, akhirnya kembali ke sarangnya juga. Iya, iya, iya. Ah, yang ketiga yang mempunyai rindu cinta terhadap tanah airnya termasuk manusia. Manusia. Iya, manusia. Ya. Ya, masa kecilnya itu adalah ya tentang tanah air, tempat kelahiran dia. Walaupun di negeri orang seperti yang Mangge sampaikan tadi. Iya, iya, iya. Orang mengatakan ya biar hujan mas di negeri orang ya lebih dicintai hujan batu di negeri sendiri. Nah, itu. Ya, jadi jelek-jelek muka sendiri. Ya, ya. Betul, betul, betul. Nah, ini menunjukkan bahwa fitrah manusia cinta terhadap tanah airnya. Iya, iya. Dan ketika kita kembali kepada agama, sesungguhnya kita juga melihat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai negerinya Makkah. Makkah. Ya, apa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wahai Makkah, seandainya bukan pendudukmu yang menyuruh aku untuk keluar dari negeri ini, aku tidak akan keluar. Iya, iya, iya. Ya. Nah, ini keajaibannya seperti yang Mangge sampaikan. Ya. Di luar negeri rindu Indonesia. Giliran di Indonesia, iya, ya, mencaci ataupun menjelek-jelekan Indonesia. Wah, ini ya sebenarnya tanah air kita, Mangge Antaina, inilah yang akan menjadi saksi di padang mahsyar. Nah, di Indonesia ini kita sholat, dan alam Indonesia yang menyaksikan kita untuk sholat. Iya, iya, iya. Alam Indonesia yang memberikan kekayaan kita untuk menunaikan zakat, ya, ataupun yang mengongkosi untuk pergi haji. Betul, betul. Dan kalau memang kita ditakdirkan hidup dan beranak pinak di sini, ya, anak dan cucu kita akan hidup dan mencari kehidupan di Indonesia. Ya, ya. Mereka tidak akan menjadi tenaga kerja ke luar negeri. Betul. Entar nanti ya kalau salah mereka dicambuk atau digunting-gunting bibirnya. Ah. Anak-anak dan cucu kita nanti ya akan hidup di negeri ini. Berarti kalau begitu kita bebankan juga ini kepada calon-calon pemimpin kita. Yang pertama dimakmurkan adalah supaya jangan orang-orang pergi ke luar negeri. Ya, ya, ya, ya. Oleh karenanya orang-orang yang memegang amanah, mereka ini mempunyai wakil, ya, memiliki wewenang yang rakyat berikan kekuasaan kepada mereka untuk jaga negeri Indonesia ini. Ya, ya, jangan asetnya ataupun kekayaannya dijual ataupun hanya bermanfaat bagi orang yang di luar daripada negeri ini. Ya, ya, ya, ya. Ya, jadi gunakan sebanyak-banyaknya untuk kemaslahatan dari negeri ini. Berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan annahnu syuraka'u fi thalath. Iya. Manusia itu mereka bergabung ataupun share, berbagi dalam tiga hal. Tiga hal. Apa itu tiga hal? Iya. Api. Api. Tidak boleh dikuasai seseorang. Iya. Kemudian yang kedua air. Air. Yang ketiga adalah garam. Garam. Iya. Maka apa arti dari perkataan Rasulullah? Api, ya, minyak bumi. Minyak bumi. Gunakan untuk rakyat. Iya, iya. Jangan menguntungkan cuma privasi, pribadi, swasta. Itu sudah ada yang masuk penjara itu, Pak Ustaz. Iya. Gara-gara minyak bumi. Ah, saya sudah tidak tahu lagi itu. Demikian juga dengan air, demikian juga dengan garam. Maka segala kehidupan, segala potensi alam ini yang menyangkut hajat hidup orang banyak, gunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran daripada rakyat negeri ini. Jadi amanah-amanah seperti inilah yang kira-kira nanti jangan bermimpi menjadi pemimpin kemudian komiu jual ini negeri. Apalagi menjadi pemimpin nasional. Iya, iya, iya. Berat ini. Berat. Itu dari Mangge. Dari Mangge, iya, iya, iya. Ya. Baik, Mangge Antaina yang dirahmati Allah. Kita sudah dapat pertanyaan SMS memang dari tadi babunyi-babunyi terus ini. Iya, iya. Baik, Mangge, ini Pak Ustadz, ya, rupanya dari pengirimnya Semai. Tidak ada nama ini. Lagi-lagi lupa menuliskan nama. Baik, kita langsung saja kepada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalisme itu batil. Hmm. Mati atas dasar nasionalisme. Bisa masuk neraka kita itu. Oleh sebab itu kita menolak sebagaimana kita menolak kekufuran dan kesyirikan. Tapi kenapa justru kita didoktrin nasionalisme oleh negara? Bahkan menolak nasionalisme diancam pidana. Bahkan menurut MUI menolak nasionalisme termasuk bugot. Bagaimana ini Ustaz? Tafadhal Pak Ustaz dari 2008. Jadi bahwasanya yang dipahami oleh penanya ini mati atas dasar nasionalisme masuk neraka adalah hadis Rasulullah SAW, man qatala tahta rayatan amiyya yansurul asadiyya, siapa yang mati di bawah bendera ya atas nama bangsa ataupun cuma membela kaumnya ya, maka dia mati dalam kejahilian. Tentu ya, dalam hal ini orang yang ya hadis ini ada asbabul wurudnya. Ada sebab-sebab diriwayatkan ini hadis. Apa? Ketika kaum muslimin sedang berperang, ada orang yang bukan ya artinya di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia ingin membantu kaum muslimin. Orang-orang takjub dengan dia bahwa ketika dalam peperangan banyak korbannya, banyak yang dia matikan di pihak daripada lawan, dan orang mengira oh bagus sekali ini amalannya. Ternyata setelah ditanya kepada Rasulullah, orang tersebut ya bukan dengan niat lillahi taala. Ada maksudnya. Iya, maksudnya cuma dia disebut pemberani. Kemudian yang kedua karena cuma ya artinya kecemburuannya terhadap bangsa saja. Nah, disinilah keuntungan orang Islam. Dia mati-matian membela bangsanya, tapi di dalam hatinya ada niat lillahi ta'ala. Mencari pahala dari Allah. Dan memang berpahala. Membela negeri itu adalah berpahala. Betul. Iya. Jadi di sini yang harus dipahamkan kepada saudara kita ini, bahwasanya ya, nasionalisme itu cinta terhadap tanah air bukan sebuah kebatilan. Bukan Rasulullah cinta terhadap Makkah. Hanya saja juga yang harus dipahami. Sebagai seorang muslim, seluruh negeri yang ditempati kaum muslimin juga adalah tanah airnya. Tanah airnya. Ya, oleh sebab itu ketika kaum muslimin juga di tempat lain ditimpa musibah, ada sesuatu juga yang harus ditolong, kita juga wajib menolong mereka. Jangan dengan mengatakan ah itu kan bukan suku saya. Bukan suku saya. Seperti itu. Dan memang di sini mungkin beliau mengatakan, majelis ulama mengatakan orang menolak nasionalisme termasuk bugot. Bugot itu adalah memberontak dan tidak dibolehkan memberontak kepada pemerintah yang sah. Jadi ini ya yang mau disampaikan. Jadi kita harus mencintai negeri, kita harus mendukung negeri ini dengan dua syarat yang saya sudah sampaikan di awal, menjaga keamanannya, mengusahakan supaya kenyamanan itu murah rezeki ini. Murah rezeki. Baik, terima kasih banyak. Lain kali ini 2008 Komyu tulis nama. Jadi Pak Ustadz bisa menyapa assalamualaikum misal gitu. Ini cuman ya, terima kasih 2008. Baik, berikutnya kita melangkah lagi pertanyaan berikut ini Pak Ustadz. Tapi tentu kita juga tidak lupa menyapa juga kepada silaturahmi kepada saudara-saudara kita yang lain. Ya, mana Manggi pertanyaan-pertanyaannya Komiu. Misalnya ada yang anaknya Haji Haruna ini, Fadli, mana pertanyaan-pertanyaannya? Rindu juga ini Pak Ustadz dengan pertanyaannya Komiu. Ada Pak Rafiuddin di Nupa Bomba. Betul, betul. Iya. Ada Ibu Asanti misalnya. Masya Allah. Pak Mustari di Kawatuna. Ini semua ini. Siapa lagi Manggi? Ada lagi si siapa Didul di Impres. Didul di Impres. Yudin di Pipit. Amir di Sriwijaya. Wah, ada semua masuk SMS-nya nih Pak Ustaz. Masya Allah. Iya. Kita lanjut dulu Pak Ustaz. Iya, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iva di Jalan Kelor. Pak Ustaz. Apa boleh kita melakukan siarah ke kubur orang tua atau ke kerabat? Ada yang bilang katanya tidak boleh Pak Ustaz. Bersiarah ke kuburnya teman atau ke kuburannya orang tua? Bagaimana? Tafadhal. Baik. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur." Aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Artinya pernah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiarah ke kubur. Bersiarah ke kubur. Iya. Tetapi kata Rasulullah al-anfa zuruhu. Ya. Tetapi sekarang ziarahlah ke kuburan. Ya. Fa inna tudzakirul akhirah. Sesungguhnya dia akan mengingatkan kepada akhirat. Akhirat. Namun tentunya yang bertanya ini barangkali Ibu Eva. Eva. Ya, perempuan. Perempuan, ya. Ya. Bahwa katanya dilarang wanita untuk ziarah kubur. Bersiarah ke kubur. Ya. Sebenarnya memang terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang wanita untuk pergi ke kuburan. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu zairatil kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburannya. Memziarahi kubur. Di sini mengandung pengertian bahwa wanita dimakruhkan. Makruh. Artinya sebaiknya jangan. Untuk berziarah ke kuburan. Dan tentu ada alasannya dalam agama yang melarangnya. Iya. Sebab wanita kan adalah makhluk yang sangat halus perasaannya. Sangat interesnya terlalu tinggi. Nanti dia akan menangis, nanti akan meraung-raung. Tentu ini diantara hikmah dari larangan tersebut. Oleh karenanya yang afdol untuk ziarah kubur itu apa? Ya laki-laki tentunya. Ini mungkin maksud dari saudari Eva tadi. Jadi memang ada sebuah larangan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkenaan dengan wanita yang khusus untuk ziarahi kubur. Jadi bukan sebuah hal yang harus dilombai di situ. Bukan. Ini adalah pemahamannya sangat jelas. Dan dalam Islam memang ada keutamaan-keutamaan. Seperti sholat berjamaah. Itu kan cuma laki-laki. Laki-laki. Perempuan tidak usah. Iya. Seperti juga ziarah kubur ini ya laki-laki saja yang ziarah kubur. Laki-laki saja. Atau ke kubur wanita enggak usah. Tapi boleh. Iya, seperti tadi itu cuma makruh. Iya. Makruh itu kayak juga kalau kita berpuasa ya Pak Ustadz. Iya. Makruh. Yang dia rasa cuma lapar dan rasa haus itu. Iya, makruh itu artinya lebih kalau tidak ke sana justru itu berpahala. Berpahala. Iya, kalau dia ke sana tidak berdosa. Cuma masalahnya kalau dia pergi meraung-raung, nangis-nangis ya udah berdosa. Bapak begini. Sebaiknya jangan. Iya. Baik. Kita lanjutkan lagi. Terima kasih Ibu Eva yang setia sekali mengikuti acara Siroh sehingga semua pertanyaan kalau boleh Bu diwakilkan saja. Apa semua ini kan saudara-saudara kita kadang-kadang mau bertanya tapi tidak tahu memulai dari mana. Tapi kalau seperti ini kan sudah terwakili. 200 ribu perempuan yang ada di Kota Palu ini jadi tahu dengan pertanyaan Ibu. Baik. Betul. Selanjutnya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya bagaimana hukumnya wanita berdagang atau berjualan? Wanita berarti profesi ini karena profesi yang biasa dilakukan laki-laki barangkali buruh kah? Intinya adalah hukumnya wanita yang berjualan. Tafadhal Pak Ustadz. Baik. Kaum laki-laki dan wanita Allah subhanahu wa ta'ala perlakukan sama dalam menjalani kehidupan ini. Dalam bermuamalah, dalam ibadah. Tentu ada kehususan beberapa wanita atau kehususan laki-laki dibanding wanita. Yang wanita mungkin tidak dibolehkan di sana. Tidak boleh di sana. Seperti Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita ketahui hanya mengangkat nabi-nabi itu laki-laki. Laki-laki. Tidak ada satupun nabi yang wanita. Yang wanita. Ah. Ya. Kemudian pertanyaan, bagaimana wanita boleh berdagang? Boleh. Boleh berjualan? Boleh. Boleh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri beliau Khadijah radhiyallahu taala anha, adalah seorang pedagang. Iya, adalah seorang pengusaha. Orang kaya itu. Iya. Oleh karenanya, atas dasar ini boleh seorang wanita untuk berdagang ataupun berjualan. Hanya saja tentu wanita tidak seperti laki-laki ketika keluar rumah. Ada beberapa adab bagi seorang wanita yang harus ditaati. Yang pertama adalah tidak mengumbar aurat ataupun perhiasan. Semua harus diperlihatkan dan sebagainya. Artinya tangannya semua jarinya penuh dengan emas, tambah gigi emas. Apa semua dipamerkan di situ? Nanti penjual ikannya kasih keluar juga jari-jarinya. Dia bilang kalau ini semua padahal penuh cincin. Kalau ini semua 5 ribu bu. Soalnya ibu ini biar giginya pakai emas. Itu dari Mangge, bukan dari Pak Ustadz. Ala kulihal, wanita boleh berjualan, yang penting dia harus menutup aurat. Ya. Yang kedua, ya, artinya dia tidak sengaja merayu penjual dengan melembah lembutkan suaranya itu. Kadangkala dia melihat ada, oh ini jalan sendiri ini. Ya. Jadi harus punya niat yang baik. Ya. Insyaallah rezekinya barokah. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang terpenting di sini adalah ketika kalimat jual ini, apalagi seorang perempuan yang sangat dilarang itu menjual harga diri. Iya. Itu yang tidak boleh. Menjual harga diri dengan menerima suap misalnya. Untuk memilih, jangan begitu ya. Iya. Maksudnya ini ada serangan fajar. Ah, serangan fajar. Dikit lagi serangan jantung. Iya, begitu dia dapat serangan jantung, ah, serangan saraf. Tidak terpilih. Iya. Baik, Mangga Antina yang dirahmati Allah, masih mau rasanya kita membahas nasionalisme dan juga tentang banyak hal, tapi kita selalu dihadapkan dengan waktu. Nah, untuk itu berkali Mangga Patra bersama dengan Dai Kota Palu, Ustadz Haji Yusuf Lauma ini akan pamitan lagi. Insya Allah bertemu kembali di kajian Siroh selanjutnya. Dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Mangga Ante Ina.